وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين dimanapun antum dan antunna sekarang berada rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya yang sangat teramat banyak kepada kita, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya yang kita akui pembawa syariat dari Allah Rabbul Alamin. Tak ada seorang pun yang membawa syariat dari Allah selain beliau, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan kita bahwa beliaulah satu-satunya yang membawa syariat dari Allah konsekuensinya adalah kewajiban mengamalkan syariat sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, dengan apa yang beliau perintahkan, dengan apa yang beliau praktekkan. Inilah konsekuensi daripada keyakinan tersebut. Dan tidak menjadikan sesuatu yang tidak beliau ajarkan sebagai syariat. Dan konsekuensi ini suatu hal yang sangat jelas dan suatu yang sangat terkoneksi dengan kuat dengan keyakinan yang tadi. Wahai muslim, wahai muslimah yang meyakini bahwa satu-satunya pembawa syariat dari Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban bagimu untuk beragama, mengamalkan syariat sesuai dengan yang beliau ajarkan, sesuai dengan yang beliau perintahkan, sesuai dengan yang beliau praktekkan, dan tinggalkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan itu. Selaras dengan apa yang beliau bawa, amalkan, tidak tinggalkan. Karena sekiranya Anda masih menerima cara beramal, cara menjalankan syariat dari orang lain selain beliau, maka Anda perlu bertanya ulang keyakinan Anda yang tadi bahwa satu-satunya pembawa syariat adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya masih menerima sebuah pengamalan, sebuah praktek amalan yang Rasulullah SAW tidak lakukan, yang Rasulullah SAW tidak ajarkan? Ini hal yang umat Islam harus benar-benar paham dan mengerti. Dan ini tidaklah rumit. Kemudian, apa yang kita sampaikan tadi benar-benar perintah dari Rasul. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu wa arda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian yang berusia panjang? Kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang berusia panjang? Fasayara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan perbedaan pendapat yang banyak. Pernyataan ini kepada para sahabat. Yang notabene para sahabat hidup setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 100 tahun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah berkata, kalian akan menemukan perbedaan pendapat. Apatah lagi setelah 1400 tahun lebih dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya perbedaan pendapat itu semakin melebar dan semakin meluas dan semakin bervariasi, beragam. Lalu Rasul mengajarkan solusi dari perbedaan pendapat yang beraneka ragam itu. Ini adalah kasus terjadinya perbedaan pendapat yang beraneka ragam. Lalu Rasulullah SAW tidak membiarkan umatnya bingung dan memberikan solusinya bagaimana. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Ketika itu terjadi, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan beliau membawakan para sahabatnya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Dan beliau menyuruh berpegang erat dengan itu, dengan sunnah itu. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajif. Apakah sampai di situ saja? Jawabannya tidak. Lalu Rasul katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Tidak ada pada zaman Rasul, tidak ada pada zaman Khulafa'ur Rasyidin. Dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perintahnya berpegang teguh dengan sunnah dan sunnahnya para khulafa. Kemudian perintah berikutnya adalah jauhi sesuatu yang tidak sesuai dengan hal-hal tersebut di atas. Inilah solusi agar kita terhindar dari ikhtilafan kathira, perbedaan pendapat yang beraneka ragam, silang sengketa yang beraneka ragam. Ma'asyarul muslimin ma'asyarul muslimat, semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk memahami ini dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya dengan pengamalan yang benar. Tinggalkan pendapat-pendapat yang menyuruh Anda untuk berimprovisasi di dalam syariat. Asal dengan niat yang benar itu sudah cukup. Asal dengan niat yang tulus dan ikhlas meraih ridho Allah itu sudah selesai. Tidak, saudaraku. Agama ini milik Allah. Satu-satunya yang diizinkan bicara agama adalah Rasulullah. Oleh karena itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa makhtalaftum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apapun yang kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Rasulullah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara di dalam hal-hal yang mereka bersilang sengketa di dalamnya. Mudah-mudahan kaum muslimin kita semuanya diberikan Allah pemahaman yang kuat dan kokoh dalam hal ini untuk mengamalkan hadis Nabi tadi, fa'alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini bi'ithnillahi jalla wa'ala adalah bahagian terakhir daripada bab syafa'ah, bab syafa'at. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya, dua atau tiga pertemuan kalau tidak khilaf, kita di dalam bab yang sama. Semoga saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang menyimak kajian ini, dari awal babu syafa'ah dibahas, mengerti dan faham akan syafa'at yang ada dan diakui keberadaannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Mana dia syafa'at yang hak itu? Seperti apa syafa'at yang hak itu? Sehingga tidak membuatnya melebar di luar koridor bahasan syafa'at yang hak. Karena iblis akan membuat sesuatu yang mirip dengan kebenaran. Tujuannya adalah menjerumuskan kaki orang-orang yang menginginkan kebenaran dan mereka mengira itu adalah kebenaran padahal kebatilan. Iblis tidak hanya menggoda manusia untuk berbuat maksiat semacam minum khamar, berzina, membunuh, merampok, dan yang lainnya. Naam, sebahagian manusia digoda untuk itu. Namun sebahagian lain digoda untuk beramal syariat yang salah. Dan ini salah satu rumus di dalam hidup. Baik hidup menjalani kehidupan dunia atau menjalankan syariat agama. Bedakan siapa yang mana yang benar, mana yang salah. Dalam bahasa duniawi, saya mungkin akan mengatakan bedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sebagaimana Anda ketika ingin membeli sesuatu benda, apatah lagi benda itu adalah dari benda-benda yang bermerek, Anda pasti berhati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam tipuan-tipuan barang-barang palsu. Anda ingin membeli yang asli, jam yang asli, sepatu yang asli, jam tangan yang asli, dan yang lainnya dan yang lainnya. Dan Anda tidak ingin membeli benda yang Anda anggap asli ternyata palsu. Hal yang sama terjadi di dalam syariat. Ada yang asli, datang dari Nabi SAW, lalu iblis membuat yang palsunya, yang mirip dengannya namun yang palsu. Lihatlah, perhatikanlah iblis dan bala tentaranya, jebakan-jebakan mereka untuk orang-orang yang ingin beragama. Orang-orang sudah tidak ingin berbuat maksiat, dia ingin ke agama. Iblis tidak akan biarkan. Semangat mereka beragama membuat mereka kembali kepada jalan yang lurus. Ia akan ciptakan jalan bengkok yang dia katakan inilah jalan yang lurus. Dia akan ciptakan jalan melenceng yang dia katakan kepada mereka untuk menjebak mereka inilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan kebenaran, ini jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan manakala kita mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita lihat jebakan-jebakan iblis itu, kita merasa takjub adanya kaum muslimin yang dipengaruhi oleh iblis dan bala tentaranya sehingga meyakini kebenaran itu terbalik. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW berbalik arah dengan apa yang mereka yakini 180 derajat. Satunya ke barat, satunya ke timur. Fahamlah kita ini adalah jebakan iblis. Salah satu di antaranya yang telinga saya langsung mendengarkannya. Mereka mengatakan dahulunya Ustadz kami dididik oleh guru kami bahwa yang penting niat Anda adalah mencari jalan yang lurus. Apapun yang Anda kerjakan, apapun cara Anda untuk menuju jalan yang lurus itu, yang penting Anda ingin menuju jalan yang lurus. Silakan bervariasi di dalam cara. Yang penting Anda menginginkan jalan yang lurus. Pada akhirnya, ketika kalian menempuh jalan yang beraneka ragam, namun tujuan Anda adalah jalan yang lurus, akan bersatu di atas jalan yang lurus. Ini adalah jebakan iblis yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang berbeda dari kalimat tadi 180 derajat. Di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Inilah satu jalanku yang lurus, ikuti jalan yang satu ini. Dan hindari jalan-jalan yang beraneka ragam yang bukan jalan yang satu ini. Kalau kalian masuk ke dalam jalan yang beraneka ragam itu, niscaya kalian akan terpecah-pecah dan terkotak-kotak, terhindar dari jalan yang lurus. Lihat indahnya kalimat yang pertama, tapi di dalamnya penuh dengan racun dan duri. Dan lihat kebenaran 180 derajat berbeda dengan apa yang mereka katakan. Silakan saudaraku, Anda punya hak untuk menentukan jalan yang akan Anda pilih. Yang penting niat Anda ingin mencari jalan yang lurus. Nanti kita akan bertemu di penghujung jalan yang lurus. Alangkah indahnya, tapi penuh dengan racun dan bisa. Lihat apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lihat apa yang dikatakan Rasul Anda. Lihat apa yang dikatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikuti satu jalan yang lurus ini saja. Jangan ikuti jalan yang lain. Kata mereka, silakan menempuh jalan yang lain. Kita nanti akan bersatu di jalan yang satu. Kata-kata manis. Pembawa manusia ke neraka. Dan tidak selamat darinya, kecuali orang yang berpegang teguh kepada jalan yang lurus yang satu itu dan tidak mau ikut jalan manapun kecuali jalan yang satu itu. Jalan yang di atasnya ada keterangan jelas dari Al-Qur'an, ada keterangan yang jelas dari amal dari sunnah Rasulullah SAW dan di atasnya para sahabat berjalan. Ikhwani wa akhwati fiddin. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan inilah bahagian akhir dari bahasan syafa'ah. Setelah membawakan firman Allah di dalam surat Saba ayat 22 dan 23, firman Allah tabaraka wa ta'ala, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Beliau berkata, pengarang kitab rahimahullahu rahimah jami'a ulama'il ummah berkata, qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, Syekhul Islam Muhammad Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekhul Islam Ahmad Ibn Taymiyyah rahimahullah, berkata Abul Abbas Ibn Taymiyyah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. Allah tabaraka wa ta'ala menafikan dari seluruh selain Allah sesuatu yang orang musyrik berpegang teguh di atasnya, bergantung di atasnya, yaitu Allah menafikan bahwa ada selain Allah punya kepemilikan di langit dan di bumi. La yamlikuna mithqala dzarrah, mereka tidak memiliki sedikit pun walaupun sebesar biji dzarrah di langit dan di bumi. Sehingga dinafikan kepemilikan. Tak satu pun selain Allah yang memiliki. Au qistun minhu, atau berserikat dengan Allah dalam kepemilikan. Sama-sama bukan menguasai tersendiri, namun bahagian daripada sekutu bagi Allah dalam kepemilikan. Wa ma lahum fihima min syirk, Allah juga nafikan mereka tidak punya sedikit pun serikat di dalam kepemilikan itu. Pemilikan independen tidak punya, berserikat pun tidak punya. Au yakuna aunan lillah, atau menjadi penolong bagi Allah. Wa ma lahu minhum min dhahir, mereka bukan penolong untuk Allah. Allah berbuat sendiri, mengerjakan seorang diri. Sehingga apa-apa yang orang musyrikin bergantung hilang sudah. Habis. Dibantah dan dibasmi dalam ayat ini. Mereka mengira ada sesuatu selain Allah yang memiliki, tidak ada. Tidak ada dewa-dewa penguasa dunia. Tidak ada pengatur alam semesta. Atau sebahagian daripada alam semesta ini. Selain Allah, tidak ada. Tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam mengatur alam semesta. Dalam memiliki alam semesta, tak ada. Dan tak ada juga yang penolong bagi Allah. Sehingga semua selain Allah sirna dan musnah. Walam yabqa illa syafa'ah. Setelah semuanya habis dibasmi di dalam ayat tadi, tak tersisa kecuali syafa'at. Syafa'at adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menolong orang lain di sisi Allah. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahur rabbu. Di sini Allah terangkan bahwasanya syafaat siapapun tidak akan bermanfaat, siapapun selain Allah. Para nabi, para wali, para malaikat mukarrabin, apalagi orang-orang yang jauh di bawah mereka, tidak bermanfaat sedikit pun. Illa liman adina illa liman adina lahu rabbu, kecuali untuk orang-orang yang Rabb mengizinkan dia untuk memberi syafaat. Kama qala ta'ala, wa la yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang diridhoi, diizinkan, dan untuk orang-orang yang dipilihkan untuk siapa yang mendapatkan syafaat mereka. Fahadihi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikun hiya manfiyatun yawmal qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Dan syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin akan bermanfaat di akhirat, sesuatu selain Allah yang mereka ibadati, yang mereka yakini bisa akan memberikan manfaat kepada mereka di akhirat, manfiyatun yaumal qiyamah, sesuatu yang ditiadakan oleh Allah dalam ayat ini pada hari kiamat. Tak ada. Tak ada seseorang pun yang memiliki syafaat, kepemilikan yang mutlak, sebagaimana yang sudah kita bahas berkali-kali dan kita sampaikan berkali-kali di dalam bahasan syafaat ini. Tak ada. Sampai Rasul pun tidak memilikinya, karena Allah sudah nafikan. Dan Allah katakan pemilik syafaat satu-satunya adalah Allah. Kama nafaha al-Qur'an, sebagaimana telah dinafikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, memberikan khabar kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang syafaat yang akan beliau lakukan, dan itu syafaat tertinggi, syafaat terhebat di yaumil mahsyar, yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar di akhirat, dibutuhkan oleh seluruh makhluk, seluruh para nabi dan para rasul, seluruh jin yang akan dihisab membutuhkan syafaat itu. Dan yang pemilik syafaat itu satu-satunya adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang bisa kita baca di dalam hadis yang sangat panjang ketika Nabi berbicara tentang syafaatul uzma itu. Darinya Rasulullah SAW bersabda, annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduh. Proses terjadinya syafaatul uzma itu, syafaat yang paling hebat di akhirat kelak milik Nabi kita tercinta Muhammad SAW, Rasul katakan beliau pun menghadap Allah lalu sujud, lalu memuja dan memuji Allah dengan segala kemampuan beliau dalam memuja dan memuji Allah. Dan ketahuilah, tidak ada orang yang bisa memuja dan memuji Allah lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersujud, melakukan gerakan paling afdol dari gerakan seorang hamba, kemudian memuja dan memuji Allah. Sehebat kemampuan beliau dalam memuja dan memuji Allah. Ditambahkan dalam riwayat itu, ada pujian-pujian kepada Allah yang Allah ilhami kepada beliau ketika itu saja. Sebelumnya beliau tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Sehingga bertambah hebat beliau di dalam memuja dan memuji Allah ketika sujud itu, daripada kemampuan beliau memuja-memuji Allah di dunia. Baru kemudian datang perintah Allah untuk memberikan syafaat. La yabda'u bi syafa'ati awalan. Ketika saatnya syafa'atul uzma, Rasul tidak memulai syafa'at langsung. Enggak. Ketika dibutuhkan Rasul, lalu beliau mengatakan, saya pemberi syafa'at untuk kalian, lalu beliau memberikan syafa'at. Tidak. Tapi beliau datang menghadap Allah, bersujud, memuja dan memuji Allah. Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada Rasul. Rasul tetap memuja dan memuji Allah di dalam sujudnya. sampai Allah mengatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tushaffa'. Angkat kepalamu, wahai Rasul, wahai makhluk yang paling mulia di sisi Allah, wahai Nabi, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wa qul yusma', katakan apa yang akan engkau katakan, akan didengar dan ijabah oleh Allah. Wasal tu'tah, minta permintaanmu akan diberikan. Wasyfa' tushaffa', dan berikan syafaatmu, engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Lihat apa bahasan yang sudah kita bahas sebelum ini, berkesesuaian dengan hadis yang mulia ini, bahwa syafaat Rasul SAW bukan kepemilikan mutlak, sehingga berkuasa melakukannya seperti seseorang membelikan hartanya di permukaan bumi, katakanlah begitu, terserah dia memberikan kepada siapa karena dia pemilik harta itu. Tidak seperti itu, memintanya kepada Allah sampai Allah izinkan. Waqala lahu Abu Hurairah, dan berkata kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sahabatnya yang mulia Abu Hurairah, Abdullah bin Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu wa arda, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah, mendapatkan syafaatmu. Ingat, syafaat yang telah diizinkan Allah. Qal, berkata sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari hatinya, Allahu Akbar, ingin mendapatkan syafaat bukan dengan cara mengamalkan amalan-amalan bid'ah yang seolah-olah menunjukkan kecintaan kita yang berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dengan mengamalkan tauhid, berjalan di atas tauhid, dan berusaha untuk berpegang teguh dengan tauhid, dan berusaha untuk tutup mata di permukaan bumi ini di atas tauhid. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Dan hati adalah raja anggota badan. Apa yang benar-benar ada di hati itu akan mengalir dalam bentuk amaliyah pada anggota tubuh. Fatilka syafa'ah li ahli al-ikhlas biiznillah, syafa'at itu untuk mereka-mereka pemilik keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah, pemilik tauhid, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la takunu liman asyraka billah, dan itu tidak akan terjadi untuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena la ilaha illallah lawan daripada syirik. Karena syirik menghilangkan la ilaha illallah. Wa haqiqatu, dan hakikat daripada syafaat yang akan ada nanti dan pasti ada dan kita yakini adanya, annallaha subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Annallaha subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man adina lahu an yashfa' liyukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang memberikan anugerahnya kepada ahlul ikhlas, kepada orang-orang yang beribadah ikhlas kepada Allah semata, yang mengamalkan la ilaha illallah, lalu Allah ampuni mereka. Orang-orang yang ikhlas tadi, orang-orang yang benar-benar beramal berjalan di atas la ilaha illallah tadi, Allah ampuni mereka melalui permohonan orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Ini dia syafaat yang musbatah, ini dia syafaat yang hak, syafaat yang tidak palsu, syafaat yang asli. Allah ingin memberi kepadamu, namun melalui perantara permohonan seseorang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Liyukrimahu, Allah ingin memuliakan orang yang memberikan syafaat itu. Wayana lal maqam al mahmud, dan mendapatkan posisi yang terpuji. Allah ingin memberi. Lihat ayat Allah, qul lillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat milik Allah. Tak ada milik yang lainnya. Dan yang menakjubkan, di dalam ayat kursi, Allah menyebutkan bahwa akan ada yang memberikan syafaat setelah izinnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Akan ada yang memberikan syafaat setelah izin darinya. Sebelum ayat sebelumnya, Allah menafikan syafaat. Silakan kembali kepada ayat kursi, saudaraku, saudariku, dan lihat ayat, satu ayat sebelumnya. Allah mengatakan, min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Hai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian daripada harta kalian. Infakkan sebagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli. Tidak ada lagi persahabatan erat, cinta kasih, dan tidak ada lagi syafaat. Ayat sebelumnya Allah nafikan syafaat. Ayat setelahnya di ayat kursi Allah katakan ada syafaat itu, tapi setelah dapat izin. Ini dia syafaat yang ada di dalam agama kita. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an. Maka diketahui bahwa syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, yang dinafikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka nafiha syirkun, yang di dalamnya ada kesyirikan, yang di dalamnya ada keyakinan orang tersebut punya pengaruh di sisi Allah, orang tersebut punya kepemilikan sesuatu di alam semesta. Ini syafaat syirik. Walihada athbata syafa'ah biiznihi fi mawadhi'. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan adanya syafaat yang sesuai dengan izinnya, bukan syafaat yang independen, bukan syafaat yang kepemilikan mutlak. Fi mawadhi', dalam beberapa perkara dan hal yang akan terjadi di akhirat. Waqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas, menerangkan bahwasanya annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Syafaat itu tidak akan terjadi kecuali untuk orang-orang yang bertauhid dan ikhlas dalam menjalankan penghambaan diri mereka kepada Allah. Ini dia faslul qaul, kalimat pemisah antara yang benar dan yang salah, antara yang asli dan yang palsu, antara syafaat yang ada di dalam Al-Quran yang sahih dengan syafaat-syafaat yang diyakini oleh orang musyrikin, oleh orang musyrikin yang penuh dengan kesyirikan. Fakun minha ala bayyinah, maka jadilah anda dalam hal ini benar-benar jelas mengetahui mana syafaat yang benar, mana syafaat yang keliru dan salah. Setelah bahasan tersebut, beliau mengatakan fihi masail, di dalam hal-hal yang telah dibawakan tadi, ayat-ayat dan hadis dalam masalah syafaat, ada beberapa perkara. Al-ula tafsirul ayat. Yang pertama, tafsir dari ayat-ayat yang telah dibawakan, ada 5 ayat. Al-thaniyah sifatul syafaatul manfiyah. Di dalamnya terdapat bagaimana syafaat yang dinafikan. Al-thalithah sifatul syafaatil musbatah. Yang ketiga, bagaimana sifat syafaat yang ditetapkan, yang dinyatakan ada. Al-rabi'ah zikrul syafaatil kubra wahiyal maqamul mahmud. Di dalamnya terdapat tentang bahasan syafaat kubra. Syafaat kubra milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-maqamul mahmud, dan dia adalah maqam al-mahmud yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bih asa an yab'athaka, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebahagian malam bertahajudlah di dalamnya sebagai ibadah nafilah untukmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu maqaman mahmuda, posisi yang sangat terpuji. Maksudnya adalah syafaatul kubra ini, syafaat uzma yang ada di akhirat milik Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya. Nah, kemudian yang kelima, al-khamisah, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam, annahu la yabda'u bis syafa'ah bal yasjud fa idza adina lahu syafa'. Bagaimana sifat kaifiat terjadinya syafaat, bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tidak langsung memulai dengan memberikan syafaat, akan tetapi beliau bersujud, memuja dan memuji Allah di dalam sujudnya, sampai diizinkan untuk beliau untuk memberikan syafaat, lalu beliau memberikan syafaat. As-sadisah, man as'adun nasi biha. Siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat? Yaitu orang yang bertauhid, sebagaimana dikatakan Nabi SAW. As-sabi'ah, annaha la takunu liman asyraka billah. Syafaat itu tidak akan ada untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang kedelapan, thaminah, bayanu haqiqatiha, menerangkan hakikat syafaat yang musbatah. Ini dia bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Dan ini adalah bahagian terakhir dari bahasan kita tentang syafa'ah. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita keikhlasan untuk beribadah kepadanya, dan menjadikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak memberikannya secuil pun kepada siapapun selain Allah. Tidak malaikat Jibril, tidak Nabi Muhammad, tidak Nabi Isa, tidak para nabi-nabi dan rasul yang lain, apalagi para wali, apalagi orang soleh yang kita anggap soleh yang belum tentu wali. Karena itu adalah milik Allah, hanya diberikan kepada Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah, dan diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertanyaan di dalam materi kita pada subuh hari yang berbahagia ini khusus tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akidah saja. Ya, wallahu ta'ala alam. Masuk beberapa pertanyaan, akan tetapi saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, silakan melontarkan pertanyaan Anda, saudaraku, saudariku. Namun sekali lagi kami berharap pertanyaan tersebut pertanyaan yang berhubungan dengan akidah, tidak khusus bahasan ini. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang lain, namun hanya berhubungan dengan bahasan akidah, tidak berhubungan dengan sifatnya amaliyah. Karena beberapa pertanyaan yang masuk hanya berhubungan dengan amaliyah dan tidak berhubungan dengan akidah. Kita bacakan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya bila kita pergi bertadabbur alam ke sebuah daerah atau tempat di mana banyak orang yang melakukan perbuatan syirik? Bagaimana kita melaksanakan sholat di tempat tersebut? Mohon pencerahannya, Ustaz. Pertama sekali, sebelum saya menjawab pertanyaan, kalimat tadabbur alam ini harus kita revisi. Karena tadabbur itu untuk ayat-ayat Al-Quran. Bukan untuk alam semesta. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah di hati-hati mereka sudah banyak kunci-kunci? Kunci-kunci yang mengunci hati sehingga tidak bisa lagi mentadabburi Al-Quran. Lihat, tadabbur untuk Al-Quran, bukan untuk alam. Maka revisi kalimatnya kepada tafakkur. Awalam yatafakkaru fi malakuti samawati wal ardh. Kenapa mereka tidak tafakkur pada kerajaan langit dan bumi? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka bertafakkur pada penciptaan langit dan bumi. Maka yang benar kalimatnya adalah tafakkur dan bukan tadabbur. Orang sering menyebut tadabbur alam, tadabbur alam. Yang benar adalah tafakkur alam. Baik, ada orang yang pergi tafakkur alam, namun dia pergi ke daerah-daerah yang banyak melakukan perbuatan syirik. Kita katakan bahwa tidak semua tempat tersebut ada kesyirikannya. Katakanlah sebuah provinsi di negeri kita ini terkenal dengan kesyirikan. Mayoritas penduduknya berbuat syirik, patung di mana-mana. Tidak semua tempat itu tempat orang berbuat syirik. Toh ada masjidnya, toh ada sawah dan ladang yang tidak terjadi, yang tidak ada tempat-tempat peribadatan manusia di sana, toh ada gunung yang luas. Ya, yang harus dihindari adalah tempat khusus untuk peribadatan. Itu yang harus dihindari. Itu yang harus dihindari. Kalau itu adalah tempat khusus untuk peribadatan, tinggalkan. Nah, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ustaz, fika barak. Apakah muazin yang berdoa dengan lafaz di bawah tetap akan mendapatkan keutamaan syafaat? Dari saudara Erwin kita, dari saudara Erwin di Bekasi. Doanya doanya adalah Allahumma rabba hadid da'wati tamma wa salatil qa'imah, ati Muhammad dari wasilah taul fadila wa ba'athu maqama mahmud alladhi wa'antah والشفاعه والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Dalam kalimat ini ada yang perlu kita sampaikan, kalimat والشفاعه والدرجه العاليه الرفيعه itu tidak ada di dalam hadis. Juga انك لا تخلف الميعاد itu berasal dari riwayat hadis yang dhaif, riwayat Imam Hakim. Ini yang ana tahu. Ini ilmu yang ada pada ana. Sehingga yang benar adalah Allahumma rabb hadid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sampai di situ. Ya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang selalu mendoa, mengucapkan kalimat ini akan mendapatkan syafaatku di yaumil mahsyar. Naam, akan memberikan syafaat bagi yang selalu mengamalkan ini dari ahlu tauhid. Jangan lupakan ahlu tauhidnya. Dari orang yang ikhlas dalam mengamalkan la ilaha illallah. Dari orang-orang yang selalu mengikhlaskan amalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak berbuat syirik. Adapun manakala ini dia sering dia ucapkan, kemudian dia berbuat syirik kepada Allah, maka syirik itu membatalkan amalnya. Begitu cara memahaminya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, keluarga ana sering mendengarkan kajian yang fokus bahasan kajiannya terhadap menjelaskan perkara akhir zaman. Dan sering mengarahkan kepada sesuatu kejadian tanpa dasar. Ini berpengaruh kepada kehidupan kami di rumah. Bagaimana ana menyikapinya Ustadz? Sampaikan sejauh yang Anda tahu dari yang hak, yang Anda pelajari daripada ilmu yang hak dalam masalah ini. Bahwa apa yang dikatakan Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan terjadi. Namun apakah yang Anda, yang dikatakan Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam tersebut, ini dia keadaannya, ini dia kejadiannya? Karena yang terjadi pada bahasan-bahasan yang sering dibicarakan orang, sering dibicarakan oleh sebahagian saudara kita tentang perkara akhir zaman, seolah-olah ada memastikan bahwa yang dikatakan Rasul ini dia. Ini dia yang sekarang terjadi, ini yang dikatakan Rasul itu. Memastikan bahwa yang dikatakan Rasul adalah ini. Itu yang tidak ada dalilnya. Adapun yang dikatakan Rasul dalam hadis-hadis yang sahih tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman itu pasti akan terjadi. Namun memastikan bahwa apa yang dikatakan Rasul itu, ini dia kejadiannya. Itu yang tidak boleh. Karena memastikan bahwa yang dikatakan Rasul inilah dia, itu butuh ilmu, dan ilmu itu gaib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebagian orang berbicara tentang Dajjal, lalu berbicara perkara-perkara di akhir zaman, dan mereka mengatakan inilah Dajjal itu. Seorang berbicara tentang Ya'juj wa Ma'juj, dan kemudian mengungkapkan beberapa kejadian, lalu mereka mengatakan inilah kelompok Ya'juj wa Ma'juj yang telah keluar di permukaan bumi yang dikatakan Rasulullah SAW. Memastikan yang dikatakan Rasul adalah itu. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Dajjal pasti keluar, Ya'juj wa Ma'juj pasti keluar. Dan mereka kemudian mengatakan sudah saatnya akan turun Nabi Isa. Dan Nabi Isa turun di saat Mekah tidak ada lagi haji, dan tahun depan tidak akan ada haji, maka akan turun Nabi Isa. Memastikan bahwa Nabi Isa turun di saat itu. Pasti Nabi Isa akan turun. Tidak ada keraguan kita di dalam itu sedikit pun. Namun memastikan bahwa tahun ini adalah tahun datangnya Nabi Isa. Ini adalah perdukunan. Takahun. Yang seolah-olah berpegang teguh kepada hadis Rasulullah SAW. Ini ilmu gaib yang Anda bicarakan, wahai orang yang membicarakannya. Dari mana Anda tahu ilmu gaib ini? Kalau tidak hanya dusta, taqawul ala Allahi bighairi ilm, atau perdukunan. Wallahu ta'ala alam. Sampaikan kepada keluarga Anda bahwa sesuai dengan ilmu Anda. Kita tidak diperintahkan Allah berdakwah kecuali sesuai dengan kemampuan kita dan ilmu kita. Sampai dengan akhlak yang mulia. Soal bagaimana dan bagaimana akan terjadi di tengah keluarga, biarkan Allah tabaraka wa ta'ala yang akan mengaturnya, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah akidah sama dengan tauhid? Dari Hendra di Kalimantan Barat. Barakallahu fik. Aqidah adalah sesuatu yang diyakini oleh hati. Sesuatu yang diyakini oleh hati. Anda meyakini akan adanya Allah. Anda meyakini akan adanya hari kiamat. Anda akan meyakini adanya yaumul hisab. Anda meyakini adanya tentang hisab, tentang mizan, timbangan yaumil mahsyar, catatan amal akan dibagikan. Anda meyakini akan adanya sirat, dan orang-orang yang melintas di atas sirat. Anda meyakini adanya surga dan neraka. Anda meyakini adanya adab kubur. Anda meyakini bahwa Nabi Isa hak. Anda meyakini bahwa syafaat hak. Anda meyakini bahwasanya malaikat Jibril, Israfil, Mikail itu hak, ada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Anda meyakini bahwa Nabi Anda pernah mi'raj ke langit, menerima syariat. So, ini keyakinan. Adapun tauhid adalah amalan seorang hamba tertuju hanya kepada Allah. Ketika dia sholat hanya kepada Allah. Ketika dia berdoa hanya kepada Allah. Ketika dia mohon perlindungan hanya kepada Allah. Ketika minta rezeki hanya kepada Allah. Itu lebih kepada bahasan-bahasan tauhid. Maka akidah berhubungan dengan keyakinan, kadang saling masuk. Saling berkolaborasi antara akidah dan tauhid. Anda meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Lalu amalan Anda meminta rezeki satu-satunya hanya kepada Allah. Kenapa Anda minta rezeki satu-satunya hanya kepada Allah? Karena akidah Anda, keyakinan Anda, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Allah satu-satunya yang menyelamatkan dalam perjalanan. Itu akidah Anda. Sehingga amalan Anda, Anda meminta keselamatan dalam perjalanan satu-satunya hanya kepada Allah. Semoga bermanfaat. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaannya adalah apakah pelaku bid'ah yang tidak sampai mengeluarkannya dari Islam masih ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, walau belum sempat bertobat dari bid'ahnya sebelum ajalnya tiba. Naam, orang yang terjerumus ke dalam bid'ah, tidak sampai kepada perbuatan syirik, dan tidak sampai membatalkan keislamannya, dia ahlu tauhid. Maka insyaallah ta'ala masih ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat yang mulia dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syafaat Islam, syafaat Nabi untuk umatnya dan orang yang belum keluar dari agama Islam dengan perbuatan belum keluar dari Islam dengan perbuatan syiriknya, berarti masih muslim. Walau berbuat kesalahan. Nah. Namun ini bukan berarti kebolehan berbuat bid'ah ya. Selagi tidak keluar dari agama Islam, selagi la ilaha illallahnya bertahan, maka mereka masih tergolong ahlu at-tauhid. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mengharapkan berkah dari sesuatu yang diyakini bahwa sesuatu itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah? Sesuatu yang diyakini bisa memberikan syafaat atas izin Allah, apa dia bendanya? Siapa dia makhluknya? Apakah berdasarkan keterangan-keterangan yang jelas dalam Al-Quran atau dalam hadis? Kita khawatir pertanyaan seperti ini, namun praktiknya beda. Dari sesuatu yang diyakini bahwa sesuatu itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Apa sesuatu itu? Ini butuh contoh. Sehingga kita di atas contoh itu membangun pertanyaan, bolehkah mengharapkan berkah? Maka pertanyaan ini belum terlalu jelas bagi saya, sehingga tidak berani menjawabnya. Kita jawab saja masalah berkah. Adapun berkah saudaraku, saudariku, ya, maka berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Sesuatu kebaikan yang berlebih dan bertambah dari hal yang lain yang semisal dengannya. Contoh, batu adalah batu. Namun batu Hajar Aswad diberikan oleh Allah berkah, beda dengan yang lain. Tanah adalah tanah. Namun tanah Mekah diberikan berkah lebih daripada yang lain. Waktu adalah waktu. Namun waktu di antara dua, antara azan dan iqamat, Allah berikan berkah beda dengan waktu-waktu yang lainnya. Sepertiga malam terakhir beda dengan waktu-waktu lainnya. Manusia adalah manusia. Namun seorang manusia, sosok manusia mulia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan berkah berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Seperti itu memahami. Ada keberkahan yang Allah berikan kepada waktu, ada keberkahan yang Allah berikan kepada manusia, ada keberkahan yang Allah berikan kepada tempat, ada keberkahan yang Allah berikan kepada benda. Dan itu tidak boleh diyakini kecuali ada keterangan-keterangan jelas. Jangan kemudian kita asal yakin sesuatu lalu mengambil berkah darinya. Ini yang kita takutkan, prakteknya berbeda dengan kenyataan yang ada di dalam syariat. Maka mengambil waktu dari berkah waktu, maka kita bangun di sepertiga malam terakhir, karena itu waktu yang penuh berkah. Kita mengucapkan doa kita antara azan dan iqamat, karena itu waktu yang penuh berkah, berbeda dengan waktu yang lainnya. Dan para sahabat mengambil berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sisa air wudunya, dari darah beliau, dari rambut beliau, dari pakaian beliau, dan tidak mereka lakukan itu kepada Abu Bakar dan Umar. Wali Allah yang jelas-jelas wali Allah, pasti wali Allah, para sahabat tidak melakukan itu kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Mengambil berkah dari Hajar Aswad dengan cara menyentuhnya dengan penuh tauhid. Mengambil berkah dari waktu hari Arafah. Di hari Arafah, hari yang penuh berkah, dengan cara beribadah, bermunajat, memohon ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi mengambil berkah dengan cara yang seperti itu. Nah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana saya harus bersikap ketika saya memutuskan untuk keluar dari grup terjemah Al-Quran karena di dalamnya menerjemahkan tangan Allah diterjemahkan dengan kekuasaan Allah. Karena hubungan saya dan teman-teman yang pernah satu grup di dalamnya menjadi agak renggang, mohon nasihatnya Ustaz. Kita khawatir grup penerjemah-terjemahan Al-Quran itu tidak dibimbing oleh seorang ustaz yang memiliki akidah yang lurus tentang asma wa sifat, sehingga ketika memasuki ayat-ayat yang berhubungan dengan asma dan sifat terjadi kesalahan dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan asma wa sifat. Maka kembalilah kepada grup terjemahan Al-Quran yang di sana ada ustadz yang membimbingnya. Tidak hanya sekedar kita, sesama kita mempelajari terjemahan Al-Quran, lalu kemudian sesama kita dengan membaca Al-Quran, teks Arabnya, lalu kemudian baca terjemahannya, lalu seolah-olah sudah mendapatkan ilmu, tidak ada seorang guru yang membimbing. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya. Jangan kira bahwa dengan membaca Quran terjemahan atau terjemahan Al-Quran berarti kita sudah memahami ayat tersebut. Banyak disiplin ilmu yang harus dipenuhi untuk memahami Al-Quran tersebut. Jadi sekali-kali jangan merasa bahwa kita beberapa orang yang awam, tidak mengerti bahasa Arab, tidak pernah belajar ilmu kaidah-kaidah Arab, tidak pernah kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, kaidah qawaid-qawaid syariat, kemudian tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah belajar ilmu tafsir, tidak pernah belajar hal yang berhubungan dengan tauhid, terutama hal yang berhubungan dengan asma wa sifat seperti yang ditanyakan. Lalu kita-kita yang seperti ini berkumpul, baca Al-Quran, baca terjemahannya. Oh ini artinya, ini maknanya. Oh ini pemahamannya. Ini berbahaya. Ini bahagian daripada berbicara Al-Quran dengan akal. Dengan logika saja, tidak kembali kepada masdar ilmi dalam memahami Al-Quran. Referensi ilmiah yang hak dalam memahami Al-Quran. Maka keputusan untuk keluar, kalau memang seperti itu grupnya, keputusan untuk keluar adalah keputusan yang benar. Kecuali kalau grup tersebut dibimbing oleh seorang yang sudah mengerti dan memahami dan memiliki kapasitas untuk mengajarkan makna daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, hingga di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita taufiknya dan hidayahnya ke jalan yang lurus. Dan semoga Allah menjaga kita dan orang-orang yang kita cintai dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita untuk